warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mengumpulkan kita dalam majlis tafaqquh fid din. Wa hadha huwa al majlis al hadi wal ashrun, ya, majlis yang ke-21, masih dalam pembahasan kitab At-Tadhhib fi adillati matnil ghayati wa taqrib. Yang pembahasan yang telah lalu, ya, kita sudah memasuki pembahasan tentang al haid wan nifas wal istihadah. Ya, haid, nifas dan istihadah, yang ini merupakan jenis-jenis darah yang keluar pada wanita. Ya, dan kita sudah membahas definisinya satu persatu. Ya. Bahwasanya al-haid, ya, ad-damul kharij ala sabili sihhah, darah yang keluar itu sehat, min ghairi sababil wiladah, yang itu bukan karena sebab melahirkan. Ya, sedangkan an-nifas ad-damul kharij aqibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan, ya, kaitannya dengan sebab melahirkan. Lalu al-istihadah, ya, ad-damul kharij bi ghairi ayyamil haid wan nifas, darah yang keluar bukan pada hari-hari haid, bukan pula pada hari-hari nifas, yaitu darah istihadah, dan itu tergolong sebagai darah sakit, ya, darah penyakit. Wanita yang normal, ya, sepatutnya dia tidak keluar darah istihadah. Ya, justru keluarnya darah istihadah itu keluar dari kebiasaan normal. Dan sudah kita bahas, ya, tentang masa haid. Ya, masa haid, aqallul haidi yaumun wa lailah, masa paling sedikitnya sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 yauman, sedangkan masa maksimalnya adalah 15 hari. Dan itu pendapat jumhur para ulama, bahkan sebagian ulama menukilkan kesepakatan para ulama tentang hal tersebut, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ad-Dawudi. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, kebanyakan wanita haidnya itu 6 hari atau 7 hari. Ya, dan kita sudah membahas hal tersebut, ya, beserta dalil-dalilnya. ثم قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى وأقل النفاس لحظة, sedikitnya masa nifas لحظة, sesaat, ya, sejenak saja, ya, walaupun sejenak saja, ya, sesaat. وأكثرُهُ ستون يوما, sedangkan masa paling banyaknya, maksimalnya dari masa nifas tersebut adalah 60 hari. Wa ghalibuhu 40 yawman, ya, sedangkan masa kebanyakannya para wanita nifas itu mereka kebanyakan 40 hari. Ya, kebanyakan adalah 40 hari. Aqallu nifas lahdatun, ya, masa paling sedikitnya nifas adalah sesaat saja, ya, walaupun itu kurang dari sehari semalam, ya, walaupun kurang dari sehari semalam, kalau darahnya sudah berhenti, maka itu dia terhitung sudah berhenti dari nifasnya, ya, sudah berhenti dari nifasnya. Dan ini pun, yakni pembahasan tentang masa ini, ya, dalil adalah al-istiqra, ya, keberadaan wanita ada yang langsung berhenti nifasnya. Ya, wallahu alam, diriwayatkan bahwa di antara yang seperti itu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu dia masa nifasnya Hasan langsung berhenti di hari itu juga. Bahkan yang juga bercampur, 9 bulan kemudian langsung lahir Husain. Jarak antara Hasan dengan Husain itu tidak sampai 1 tahun ya, jarak umur mereka berdua ya. Dan ada wanita yang seperti itu ya, hanya sesaat saja, beberapa saat saja, kurang dari sehari semalam, masa nifasnya, darahnya langsung berhenti. Wa aktsaruhu situna yawman. Masa paling banyaknya adalah 60 hari. Ya, 60 hari. Dalilnya apa? Dalilnya adalah istiqra juga. Ya, keadaan wanita yang ada, yang pernah diteliti oleh para ulama, ada wanita yang nifasnya itu 60 hari. Ya, di antara yang sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Auza'i, "Indana imra'atun tara nifasa syahrain." Ya, di penduduk kami yang beliau adalah ulama Syam. Ya, seorang mujtahid dari negeri Syam, satu zaman dengan Imam Malik, bahkan lebih tua. Ya, bahwa di negeri kami ada wanita yang nifasnya 2 bulan. Nifasnya 2 bulan. Dan juga sebagaimana disampaikan oleh Rabi'ah, ya, Rabi'ah bin Abdurrahman, atau terkenal juga dengan sebutan Rabi'atul Ra'yi, itu gurunya Imam Malik, ya, syekhnya Imam Malik, yang beliau berkata, "Adrabtun nasa yaquluna aktharu aktharu ma tanfisul mar'atu situna yawman." Ya, saya dapati manusia, manusia di sini tentu saja bukan manusia sembarangan, ya, an-nas, kalau sudah dikatakan dalam pembahasan ilmu, ya, para ulama maksudnya. Ya, saya dapati para ulama yang beliau merupakan ulama Madinah. Ya, maka yang dimaksud ghalibnya adalah ulama Madinah. Yang di negeri Madinah tersebut, Rabi'ah itu terhitungnya tabi'in. Walaupun memang wallahualam, apakah tabi'ut tabi'in kabir atau tabi'in saghir? Ya, saya belum mengetahui apakah dia pernah bertemu sahabat atau tidak. Imma tabi'in saghir atau tabi'ut tabi'in kabir. Yang dia bertemu dengan anak-anak para sahabat. Ya, di antara Salim bin Abdullah, ya, dan lain-lainnya. Ya, bertemu dengan anak-anaknya para sahabat. Yang ketika itu beliau mengatakan bahwa manusia, yakni para ulama itu berkata bahwasanya manusia, wanita itu paling lama masa nifasnya 60 hari. Ya, 60 hari. Bahkan ini kalaulah ini diriwayatkan dari penduduk Madinah, ini merupakan salah satu hujjah menurut ulama yang berhujjah dengan amal ahli Madinah. Ya, amalan penduduk Madinah bisa dijadikan hujjah. Ya, tapi itu hanya hujjah dalam mazhab Imam Malik. Ya, tidak mazhab yang lainnya. Ya, maka dan Imam Syafi'i mengikuti ini. Ya, ada para wanita yang mereka masa nifasnya 60 hari. Ya, berdasarkan kenyataan ada, ya, wanita yang masa nifasnya 60 hari. Sebagaimana sudah kita isyaratkan, ya, pada pembahasan terdahulu, bahwa pembahasan haid, nifas, dan istihadah ini itu dalilnya sedikit, sedangkan peristiwanya banyak. Maka kebanyakan patokan para ulama itu dengan istiqra. Ya, dengan istiqra, penelitian para ulama dari keadaan banyak wanita yang dijadikan sampel mereka, ya, dan itu kemudian diamalkan, ya, sebagai ijtihad mereka. Wa ghalibuhu situ arba'una yawman. Kebanyakan para wanita, ya, nifasnya itu 40 hari. Ya, kebanyakan para wanita masa nifasnya 40 hari. Ya, ini berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan dari Ali bin Abdul A'la, dari Abu Sahal, dari Musah Al-Azdiyah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, ini tidak ada di, oh, ada hadisnya di kitab kalian. Ya, di, tapi ini hanya sebutkan riwayat Abu Daud, padahal itu riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, Sunan Imam Ad-Darimi dan lainnya. Qalat kanat an-nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya para wanita yang nifas di zaman Rasulullah SAW mereka itu duduk 40 hari, berdiam 40 hari, yakni masa nifasnya. Mereka diam masa nifasnya selama 40 hari. Lalu 40 hari ini sebagai masa apa? Ya, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ya, mahmulun 'alal ghalib wa huwa la yanfi az-ziyadah. Empat penyebutan 40 hari ini adalah kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita itu normalnya biasanya 40 hari. Tapi dalil ini tidak menafikan bolehnya lebih dari itu. Adanya wanita yang nifas lebih dari itu. Kenapa? Karena memang dalil khabar seperti ini itu lemah kalau menunjukkan pembatasan. Kenapa? Karena bentuknya khobar. Kana, isim kana dengan khobar kana. Ya. Itu secara bahasa Arab tidak tegas menunjukkan pembatasan. Tidak tegas sebagai batasan tersedikit, tidak pula tegas sebagai batasan terbanyak. Ya, maka dalam mazhab Imam Syafi'i maupun sebagian ulama lainnya bahwa ini masa kebanyakan. Masa mayoritas nifasnya wanita itu 40 hari. Dan kenyataannya ada para wanita yang masa nifasnya lebih dari itu. Ya, bahkan ada para wanita yang masa nifasnya sampai 60 hari. Sebelumnya kita bahas hadis ini. Ya, hadis ini ya, sebagaimana saya sebutkan itu dari jalan Ali bin Abdul A'la dari Abu Sahal dari Musah Al-Azdiyah. Ya, Musah Al-Azdiyah wanita dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, sebagaimana redaksi yang sudah disebutkan. Hadis ini Al-Imam At-Tirmidzi setelah membawakan hadis ini, ya, beliau mengatakan la na'rifuhu illa min hadithi Abi Sahal an Musah Al-Azdiyah an Ummi Salamah. Ya, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari jalan Abu Sahal. Ya, maka tafarrud Abu Sahal dalam meriwayatkan ya asar ini. Tapi Abu Sahal dikatakan oleh Imam Bukhari thiqah. Ya, Abu Sahal itu thiqah. Begitu pula Abdul A'la. Ali bin Abdul A'la itu pun thiqah. Ya. Lalu Imam At-Tirmidzi mengatakan walam ya'rif Muhammad hadzal haditsa illa min haditsi Abi Sahal. Dan Muhammad di situ maksudnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, guru beliau. Ya, kata Imam At-Tirmidzi, guru beliau Muhammad, yakni bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari, tidak mengetahui hadis ini kecuali dari jalan Abu Sahal. Abu Sahal thiqah tapi. Apa maksudnya seperti ini? Ini bermasalah kalau Abu Sahalnya itu tidak thiqah. Ya, hadis yang bersendirian diriwayatkan oleh rawi yang tidak thiqah, apakah dia dhaif? Ya, atau bahkan di bawah itu, maka hadisnya tidak dapat diterima. Ya. Dan itu terhitung sebagai hadis yang munkar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baiquni, wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Rawi munkar yang dia ketika bersendirian itu tidak boleh tafarrud. Tidak boleh dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis, kalau tidak nanti hadisnya didhaifkan. Tapi Abu Sahal bersendirian meriwayatkan hadis ini tapi beliau thiqah. Ya, beliau thiqah. Begitu pula Ali bin Abdul A'la. Hanya saja hadis ini dibicarakan oleh para ulama tentang Musah Al-Azdiyah. Ya, Musah Al-Azdiyah. Ya, hadis ini dibicarakan kesahihannya dari sisi musahid tadi. Ya, wanita tabi'in yang meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, Musah al-Azdiyah ini ya, sebagian ulama mengatakan bahwa dia itu majhulah. Ya, rawi yang majhulah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qattan, la tu'rafu haluha wa la 'ainuha fi ghairi hadzal hadis. Ya, Musah ini dia majhul hal, bahkan majhul 'ain. Tidak diketahui kecuali hanya pada hadis ini saja. Dia enggak punya hadis lain. Dia tidak punya hadis lain kecuali hadis nifas. Tidak ada namanya di sanad-sanad hadis yang lain. Maka dia dikatakan bahkan sebagai majhul ain. Siapa ini? Orang yang tidak ketahuan. Kalau majhul ain, orangnya saja tidak ketahuan. Ya, orangnya tidak ketahuan. Kalau majhul hal, orangnya ketahuan siapa? Ya, fulanah itu siapa? Ya, anaknya siapa? Ya. Tapi dia tidak diketahui keadaannya. Apakah thiqah atau ya ghairu thiqah? Itu kalau majhul hal. Ya, Al-Imam Ibnu Qattan bahkan mengatakan dia itu majhul hal, bahkan majhul ain. Tapi perkataan ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Mulaqqin dalam Al-Badrul Munir. Ya, masyaallah, Imam Ibnu Mulaqqin itu gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab Al-Badru Al-Munir. Itu takhrij dari kitab Asyarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i. Ya, bisa dibilang itu kitab takhrij hujahnya ulama Syafi'iyah. Kitab fikih mereka ditakhrij semua hadis-hadisnya. Ya, maka ya, hujahnya ulama Syafi'iyah, kitab takhrijnya Al-Badru Al-Munir itu di antaranya. Imam Ibnu Mulaqqin berkata, la nusallim jahalata 'ainiha wa la jahalata haliha. Ya, kita tidak terima bahwa dia itu majhul 'ain. Kenapa? Karena diketahui namanya Musa dan dia dari kabilah Al-Az. Ya, kabilah Al-Az. Al-Az itu kabilah turunan Yaman. Ya, Azdu itu dari Yaman. Sedangkan wa jahalatu haliha murtafi'atun. Sedangkan perkataan bahwa dia majhul hal itu pun terangkat. Kenapa? Karena nyatanya banyak ulama yang meriwayatkan dari dia. Ya, banyak ulama yang meriwayatkan dari Musa ini. Seseorang baru dikatakan majhul hal kalau rawinya itu kurang dari dua. Ulama yang meriwayatkan hadis dari dia kurang dari dua, atau tidak ada yang mensifahkan dia sama sekali, baru itu majhul hal. Tapi nyatanya Musa ini banyak ulama yang meriwayatkan dari dia. Di antara Kathir bin Ziyad, ya Al-Hakam bin Utaibah, dan juga Ziyad bin Ali bin Hussein, dan juga Al-Hasan Al-Basri. Ya, masya Allah. Ya, setidaknya empat ulama tabi'in meriwayatkan hadis dari Musa. Maka dengan ini dia tidak dikatakan sebagai ya, majhulatul hal. Ya. Dan juga bahkan Imam Bukhari memuji hadisnya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim hadis ya si Musa Al-Azdiyah ini. Ya, maka sekurang-kurangnya hadis ini hasan. Ya, sekurang-kurangnya hadis ini hasan. Demikian pula penilaian Syekh Al-Albani, beliau katakan hasanun sahih. Ya, Syekh Al-Albani kalau berkata hasanun sahih itu tidak sebagaimana Imam At-Tirmidzi. Ya, hasanun sahih menurut Syekh Al-Albani itu hasan bin firar wa sahih lidzatihi bijtima'. Yani hasan ditinjau dari salah satu sanad, sahih lighairihi kalau digabungkan seluruh sanadnya. Ya, seluruh sanad hadis ini. Ya, begitu pula dinilai oleh Syekh Syu'aib Arnaut dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad bahwa hadis ini hasanun lighairihi. Ya, sekurang-kurangnya hasan. Ya, sekurang-kurangnya hasan, maka bisa dijadikan hujjah. Ya, bahwa masa nifas wanita 40 hari. Hanya kemudian dari hadis ini ulama khilaf, 40 hari ini batasan apa? Ya, 40 hari ini batasan apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, dan ini pendapat Imam Asy-Sya'bi, Imam Atha bin Abi Rabah, dan juga riwayat dari Imam Malik, bahwa 40 hari ini itu masa kebanyakan, ya. Muddatun ghalibah. Masa kebanyakan nifasnya para wanita 40 hari. bukan batasan minimal, bukan batasan maksimal. Ya. Bisa dipahami? Ini masa kebanyakan wanita itu 40 hari. Sedangkan pendapat yang kedua bahwa 40 hari ini sebagai masa maksimal. Ya, sebagai masa maksimal. Ya, dan pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Adapun dari para ulama mujtahid, ini pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Ishaq bin Rahawih dan lain-lainnya. Ya. Kullu alam, memang dalil ini bisa dipahami dengan dua metode pemahaman tersebut. Ya. Tapi wallahu alam, saya lebih condong bahwa ini bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Kenapa? Karena lafaznya secara bahasa Arab itu ya mujaradul khabar, laisat tahdid. Ya, pengkabaran bahwa biasanya para wanita itu 40 hari. Tidak menafikan lebih sedikit, tidak pula menafikan lebih banyak. Ya, dan kenyataannya ada wanita yang nifasnya lebih sedikit dan ada juga wanita yang masa nifasnya lebih banyak. Ya. Bahkan bukan hanya 1-2 orang ulama saja yang mempersaksikan demikian. Ya. Ada beberapa ulama yang mempersaksikan ada wanita yang masa nifasnya lebih dari 40 hari. Maka ini, yakni hadis Ummu Salamah ini terhitung sebagai ya muddatul ghalibah, masa nifas kebanyakan. Ya, masa nifas kebanyakan wanita itu 40 hari. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian ya Al-Qadi Abu Syuja' ya berkata tentang masa suci. Ya, sebelumnya masa haid, kemudian masa nifas, kemudian masa suci. Wa qallu tuhri bainal haydataini 15 yawman wa la hadda li aktharihi. Ya, masa suci antara dua haid paling sedikitnya adalah 15 hari. Ya, paling sedikitnya masa suci wanita itu 15 hari. Sedangkan masa maksimalnya, ya masa maksimalnya itu tidak ada batasannya. Masa maksimalnya tidak ada batasannya. Ya, batasan ini pun, ya sebagaimana masalah-masalah yang lainnya, yakni dalilnya adalah istiqra. Ya, penelitian ya para ulama, di antara penelitian Imam Syafi'i ya, bahwa dapati ternyata wanita diriwayatkan bahwa paling sedikit masa sucinya 15 hari. Tidak didapatkan yang masa sucinya di bawah itu. Sedangkan kok tidak ada batasan maksimalnya? Karena kenyataannya ada wanita yang seperti itu. Yakni bahwa ya li'anna minan nisa man tahidu fis sanah marratan bal wa fi umriha marratan. Ya, di antara wanita ada yang setahun, ya dalam setahun dia hanya haid sekali. Dalam setahun hanya haid sekali, sisanya suci. Sisanya suci. Bahkan ada yang seumur hidupnya hanya haidnya sekali saja, sisanya suci. Dia tidak keluar darah haidnya. Ya, ada wanita yang seperti itu. Ya, maka dalilnya juga istiqra, ya, penelitian para ulama. Tidak didapatkan dalil secara nutqi, yakni qala Allah qala Rasulullah SAW, tidak ada. Ya, maka para ulama membangun ijtihad mereka ya di atas penelitian atau istiqra. Ya, ثم قال القاضي أبو شجاع وقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. Ya, bahwasanya masa paling sedikit atau masa minimal di mana wanita bisa haid adalah ketika umurnya 9 tahun. Ini bukan masa minimal haid, bukan. Tapi usia minimal seorang wanita bisa haid. Ya, usia minimal seorang wanita bisa mendapatkan haid atau terkena haid adalah ketika usianya 9 tahun. Ini berarti batasan minimal. Ya. Gadis wanita yang berumur 9 tahun dia bisa terkena haid. Loh, kalau batasan minimal berarti apa? Sebelum 9 tahun berarti tidak bisa. Kalau keluar sebelum 9 tahun maka terhitungnya darah penyakit. ya, terhitungnya penyakit sebagai istihadah, ya, bukan terhitung sebagai darah haid. Ya, dari mana dalil pembatasan umur 9 tahun ini? Ya, di antaranya ya athar yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya idza balagatil jariyatu 9 sinin fa hiya imra'ah. Ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi secara muallaq dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa jika al-jariyah anak kecil sampai usia 9 tahun fa hiya imra'ah, maka dia sudah terhitung sebagai wanita. Umur 9 tahun sudah wanita. Ya, ini asar dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan juga ya Imam Syafi'i juga melakukan istiqra, ya, penelitian. Yang beliau berkata, ya, a'jabu ma sami'tu minan nisa'i yahidna nisa'u tihama. Ya, tahidna li tis'i sinin. Ya, hal yang paling menakjubkan yang aku pernah dengar dari wanita yang haid adalah para wanita dari Tihama. Tihama itu nama daerah gurun. Ya, gurun di Jazirah Arabia. Ya, di Jazirah Arabia sekarang masuk daerah Saudi Arabia. Ya, para wanita di gurun Tihama itu, di antara mereka wanita itu paling sedikit usia haidnya umur 9 tahun. Ya, jadi gabungan dari asar Aisyah radhiyallahu anha dan juga istiqra. Ya, penelitian Imam Syafi'i mendapati ada wanita masa minimal, usia minimal terkena haid ketika usianya 9 tahun. Ya, walaupun qaul sahabi, perkataan seorang sahabat, ya, kalau dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i itu laisa bihujjah, bukan hujjah. Qaul sahabat itu bukan hujjah. Tapi kenyataannya wallahu a'lam, di kitab-kitab Imam Syafi'i, dalam Al-Umm dan lainnya, ada kalanya ya, di masalah itu tidak ada hadis marfu'. Tidak ada hadis marfu', yang ada adalah athar sahabat. Dan acap kali Imam Syafi'i berdalil dengan athar sahabat tersebut. Ya, dengan athar para sahabat. Ya, dan athar sahabat itu memang hujah dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i. Ya, dan ya, ini dinukil dari Imam Syafi'i maupun para ulama lainnya, bahwa secara maknanya ijtihadus sahabah lana khairun min ijtihadina li anfusina. Ya, ijtihadnya seorang sahabat untuk kita, orang-orang yang belakangan, itu lebih baik daripada ijtihadnya kita sendiri untuk kita. Ya, kenapa? Karena sahabat itu lebih alim, ya, lebih dalam dan lebih luas keilmuan mereka daripada orang-orang yang setelahnya. Ini diantara dalilnya, asar sahabat ditambah dalil istiqra, penelitian. Ya, wallahu alam, ya, di beberapa kitab syarah-syarah matan Abi Syuja yang saya dapatkan itu. Tapi alangkah ya bagusnya kalau ditambah riwayat Aisyah. Ya, athar yang sahih dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya, riwayat dari Aisyah juga radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tazawwajaha wa hiya bintu sitti sinin wa bana biha wa hiya bintu tis'i sinin. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahkan oleh Abu Bakar ketika usianya 6 tahun. Dinikahkan akad. Dinikahkan secara akad oleh Abu Bakar usianya 6 tahun. Tapi bercampurnya dengan Nabi SAW ketika usia 9 tahun. Bisa dipahami? Ketika usia 9 tahun baru bercampur dengan Nabi SAW ketika periode Madinah. Apa maksudnya ini? Yakni baru bercampur itu ketika sudah haid. Aisyah itu baru dicampuri oleh Nabi SAW ketika sudah haid. Dan ketika itu usia Aisyah adalah 9 tahun. Dan Nabi SAW meninggal, usia Aisyah itu memang masih muda, 18 tahun. Makanya ketika sebelum Nabi SAW meninggal, ya, ada sahabat yang sudah ya berangan-angan, kalau Nabi SAW wafat nanti saya yang menikahi Aisyah. Ya, ada sahabat yang bilang seperti itu. Ya. Dan kenyataannya Aisyah, Rasulullah SAW meninggal, Aisyah itu masih muda, tapi kemudian Allah turunkan surat Al-Ahzab. Ya, bahwa para istri Nabi itu ummahatukum. Ya, ibu-ibu kalian haram. Ya, haram bagi siapapun juga untuk menikahi istri Nabi SAW sepeninggal beliau. Ya, maka sahabat tersebut pun bertobat dan tidak jadi ya, menikahi Aisyah. Ya, Aisyah bercampur dengan Nabi SAW 9 tahun. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun memang tidak tegas menjelaskan masa haid, tapi hanya sebagai penjelasan tersirat. Ya, kenapa? Karena bercampur itu adalah setelah masa haid. Dan ketika itu usia Aisyah adalah 9 tahun. Ya, maka ya wallahu alam, gabungan dalil-dalil ini maka itu cukup kuat untuk menjelaskan pembatasan masa minimal haid itu usia ya wanita terkena haid minimalnya adalah 9 tahun. Saya dipahami insyaallah. Ya, thumma qala al-qadi Abu Syuja' wa qala al-hamli 6 ashhur wa aktharuhu 4 sinin wa ghalibuhu 9 ashhur. Ya, kemudian beliau menjelaskan tentang masa hamil. Ya. Aqalul hamli, masa hamil paling sedikit, paling minimal adalah 6 bulan. Ya, masa minimal kehamilan adalah 6 bulan. Wa aktharuhu 4 sinin. Sedangkan masa hamil paling maksimal adalah 4 tahun. 4 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhur. Sedangkan kebanyakan wanita masa hamilnya 9 bulan. Ya, ini batasan-batasannya. Minimal 6 bulan, maksimal 4 tahun, kebanyakan para wanita 9 bulan. Ya, dari mana dalilnya? Adapun masa sedikit, ya, maka dalilnya adalah gabungan dari ya ayat Al-Qur'an. Ya, sebagaimana dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, istadalla liaqalil hamli biqaulihi ta'ala, ya bahwasanya dijadikan dalil tentang masa minimal kehamilan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam surat Al-Ahqaf, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamilnya dan masa menyusuinya 30 bulan. Masa hamilnya dan masa menyusuinya 30 bulan. Sedangkan ya di ayat yang lain Allah jelaskan masa menyusui secara tersendiri, wa fisaluhu fi 'amain. Masa menyusui wanita hingga selesai itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Ya, dan juga di ayat Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ya, bahwa para ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyempurnakan susuan. 2 tahun Hijriah. 2 tahun Hijriah, ya. Kalau hitungan-hitungan dalil itu hitungannya tahun Hijriah, ya, bukan pakai Masehi. Ya, mau tahun masa haid, mau tahun zakat, ya, itu semuanya hitungannya pakai Hijriah, bukan pakai Masehi. Maka gabungan dari 2 dalil ini dan juga ayat Al-Baqarah, ya, sebagaimana jelaskan oleh ya Syekh Mustafa Al-Bugha, fa in kana majmu'ul hamli wal fisali 30 syahra wal fisalu wahdahu 'amain kana al hamlu 6 ashhur. Kalau gabungan dari masa hamil dan menyusui total 30 bulan. 30 bulan. Masa menyusui saja 2 tahun atau 24 bulan. Maka yang Allah maksudkan dengan masa hamil di ayat Al-Ahqaf adalah 6 bulan. Yang Allah inginkan ya hamluhu dalam ayat Al-Ahqaf yang diinginkan adalah 6 bulan. Bisa dipahami? Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Ya. Mohon santai dulu. Silakan. Sittatu ashhurin, ya, masa hamil paling minimal adalah 6 bulan, ya, gabungan dari ayat Al-Ahqaf dan ya ayat Luqman. Ketika masa menyusui itu 24 bulan atau 2 tahun, sedangkan di ayat lain gabungan masa hamil dan menyusui 30 bulan, dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa yang Allah inginkan dengan masa hamil adalah 6 bulan. Apa faedahnya kita mengetahui masa minimal hamil? Penting sekali, ya, terutama dalam bab nanti, ya, itu nasabnya apakah dinisbatkan kepada ayahnya atau tidak, ya, apakah tuduhan zina itu benar atau tidak. Seandainya ada wanita, ya, menikah dengan laki-laki 7 bulan tahu-tahu sudah melahirkan, maka itu nyata anaknya, itu anaknya, walaupun baru 7 bulan langsung melahirkan, maka itu sah sebagai anaknya, dinasabkan kepada ayahnya, ya, dan itu 7 bulan masa hamil yang sah, karena Allah batasi masa hamil minimal 6 bulan. Kalau ternyata ada laki-laki menikah dengan wanita 5 bulan sudah melahirkan, 5 bulan sudah melahirkan, melahirkan ini maksudnya bukan operasi, ya, bukan operasi dikeluarkan, bukan, melahirkan. Apalagi dilihat ternyata ciri-ciri anaknya sudah besar, nah ini bermasalah baru. Ini bermasalah. Sang ayah itu bisa menafikan anak itu dari dia. Secara syariat dibenarkan menafikan anak itu, ini bukan anak saya. Ya, boleh. Apakah dia mau mula'anah atau ya itu entah bab fikih yang lain, mula'anah. Ya, suami itu melaknat atau menuduh istrinya berzina. Ya, ini belum 6 bulan tahu-tahu sudah melahirkan. Dan anaknya besar, ya, sedangkan saya baru akad dengan kamu baru 5 bulan, ya, baru 5 bulan, ya, maka di situ suami berhak untuk mula'anah, ya, saling laknat dengan istrinya tersebut untuk menafikan anak ini bukan anak dia. Tapi kalau lebih dari 6 bulan tidak boleh, ya, justru disalahkan kalau suami menafikan anaknya masa kehamilannya di atas 6 bulan. Ya, maka penting, dan itu terkait bab-bab fikih yang lain. Ya, penting mengetahui masa kehamilan minimal ini. Ini terkait dengan beberapa bab fikih. Wa aktsaruhu arba'u sinin. Masa paling banyaknya adalah 4 tahun. Ya, 4 tahun itu pun dalilnya istiqra. Ya, kebanyakan dalil apa? Istiqra didapati. Yang ini didapati oleh Imam Malik. Ya, didapati oleh Imam Malik ada wanita yang dia hamil 4 tahun. 4 tahun melahirkan anaknya sudah ada giginya. Giginya sudah sempurna, ya. Wallah, bisa itu kan memang tidak ada operasi sesar semacamnya. Ya, ya belum melahirkan mau gimana lagi? Jadi biarkan saja. 4 tahun baru melahirkan, rambutnya udah gondrong, udah ada giginya, ya. Maka itu wujud, ya. Itu diamalkan oleh Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Ada wanita yang hamil, ya, 4 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhurin. Ya, kebanyakan para wanita hamilnya itu 9 bulan. Ya, apakah 9 bulan lebih sedikit atau kurang sedikit? Ya, kebanyakan wanita memang seperti itu. Ini sudah ma'ruf. Ya. Kemudian dibahas oleh Al-Qadhi Abu Suja tentang keadaan wanita-wanita tadi. Wanita-wanita yang haid, nifas dan istihadhah, apa saja yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh. Ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Suja, wa yahrumu bil haidhi wan nifasi 8 asya. Ya, haram karena sebab haid dan nifas 8 hal. Ya, 8 hal tidak diperbolehkan dengan sebab haid dan nifas. Kalau istihadah kalau tidak disebut, berarti ini tidak terkait hukum istihadah. Ya, istihadah itu memang berbeda. Wanita yang istihadah hakikatnya dia suci, tapi dia keluar darah. Dia memang keluar darah, tapi terhitung suci. Yang terhitung tidak suci wanita haid dan nifas. Ya, maka yang penting di bahasan awal, bagaimana cara membedakan haid, nifas, istihadah, dan berapa masa waktu haid, nifas, dan istihadah. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang haid, mana yang nifas, mana yang istihadah. Kenapa? Karena nanti hukumnya ini berbeda. Apa-apa saja yang boleh, apa-apa yang tidak boleh. Ya. Karena sebab haid dan nifas itu tidak dibolehkan 8 hal. Ya, di antaranya as-salatu was-shaumu wa qira'atul Qur'an wa masul mushafi wa hamluhu wa dukhulul masjid wa at-tawafu wal wad'u wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Tidak diperbolehkan salat, puasa, membaca Al-Qur'an, ya, menyentuh mushaf, begitu pula membawanya, memasuki masjid, ya, tawaf, berhubungan, bercampur suami istri, dan juga, ya, menikmati daerah antara pusar dengan lutut. Ya, ini 8 hal ya, insyaallah kita akan bahas satu persatu. Ya, kita mulai sedikit, ya, kita ambil sedikit. As-salat di antaranya adalah yang tidak diperbolehkan salat dan puasa. Ya, salat dan puasa bahkan ini sudah ijma. Ijma para ulama bahwa wanita yang haid dan nifas itu tidak salat dan tidak puasa. Ya, tidak salat dan tidak puasa. Sebagian ustaz di zaman ini dan dia mengaku sebagai ahlussunnah mengatakan wanita yang haid wajib puasa. Ada orang yang mengatakan seperti itu menyelisih ijma. Ya, dia sudah menyelisih ijma dan dalil-dalil hadis yang amat banyak. Ya. Di antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Ya, ini penjelasan Nabi SAW tentang wanita yang kurang agamanya. Amma nuqsanu diniha. Wanita itu kenapa dikatakan kurang agamanya? Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita ketika dia masa haidnya dia tidak salat dan tidak puasa, ya? Hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih bahwa wanita yang haid tidak salat dan tidak puasa. Ya, tidak sholat dan tidak puasa. Ya, begitu pula wanita yang nifas. Ya, wanita yang nifas pun sama terkena hadis itu. Ya, dikiaskan juga kepada haid. Ya. Dikiaskan juga kepada haid. Nifas dan haid itu hukumnya banyak yang sama. Ya, hukumnya banyak yang sama. Wanita yang nifas itu dihukumi seperti ya wanita yang haid. Ya, tidak salat tidak pula puasa. Ya. Bahkan kalaulah salat, ya salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Ya, walaupun ulama khilaf dalam menamakannya. Kalau jumhur ulama menamakan salatnya salatnya batil, batal. Mazhab Abu Hanifah menamakan salatnya itu fasid, bukan batal. Tapi ini ya, intinya sama-sama tidak terkena atau tidak terdapatkan pahala salat, ya. Dan memang bukan masanya dia untuk salat. Dan tidak puasa. Ya, wanita yang haid dan nifas tidak puasa. Ya. Adapun puasa, maka wanita yang haid dia wajib qadha. Ya, wajib dia untuk mengqadha ketika dia sudah selesai dari masa haidnya. Adapun wanita yang nifas, maka ulama khilaf ya, dalam hal tersebut. Ya, wanita yang nifas, ya, ulama khilaf bagaimana wanita yang nifas? Apakah dia mengqadha atau dia bayar fidyah atau dia mengqadha sekaligus bayar fidyah? Insyaallah penjabarannya kita undur di bab puasa. Ya, bab puasa insyaallah ketemu lagi tentang pembahasan ini. Ya. Ya, adapun yang lainnya ini ya wallahu alam insyaallah ya membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf itu cukup panjang pembahasan situ. Ya, maka kita undur saja. Ya, pembahasan ini kita cukupkan sekian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.